Mitra bisnis, KPK melarang pejabat pemerintahan menggunakan mobil dinas untuk mudik. Lalu, apakah hal ini masuk dalam wilayah yang harus diurus KPK? Untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah terhubung dengan pengusaha properti sekaligus pengamat sosial, Ikang Fauzi. Mas Ikang, bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya sih sebenarnya banyak hal yang lebih penting yang harus diurus sama KPK sesuai dengan domain utamanya ya. Karena biar bagaimana kita berharap KPK tuh terus punya gigi, punya nyali, terus bisa menjawab semua permasalahan yang dirisaukan oleh masyarakat yang kaitannya dengan korupsi gitu loh. Kalau soal mobil dinas sih, kalau menurut saya sih ya cukup kementerian yang terkait aja sih. Tapi memang saya setuju memang prinsipnya ada tetap menghargai masalah ini kan pribadi dan dinas tuh benar-benar harus terpisahkan. Intinya di situ. Mungkin kalau masuk ke situ masuk ke domainnya KPK. Cuman saya pikir masih banyak hal yang lebih penting yang bisa dilakukan KPK yang kita tunggu apa ya bukan gebrakan ya tapi prestasi lah. Misalnya continuity daripada semua kasus-kasus itu yang dia tanganin gitu kan. Saya rasa kalau kita bicara korupsi itu di kepala daerah mungkin hampir seluruhnya bisa ditemukan indikasi korupsi di daerah-daerah itu. Mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang menengahnya. Banyak sekali Mbak, itu masih pekerjaannya di situ. Kalau menurut Mas Ikang, apa menggunakan mobil dinas untuk mudik bisa masuk kategori korupsi? Ini bicara hak dan apa ya wewenang dan hak gitu ya. Jadi lebih ke arah maksudnya korupsi dalam arti kata tidak langsung kayak kita bicara misalnya korupsi waktu, ya kan? Jadi yang seharusnya produktivitas kita digunakan untuk kepentingan rakyat banyak karena kaitannya kita mungkin seorang pegawai negeri atau seorang pimpinan di daerah itu kita pakai bukan untuk itu, makanya dibilang korupsi waktu, ya kan? Ini juga sama kan seperti itu. Mobil dinas itu sebenarnya alat bantu. Alat bantu agar seseorang yang kaitannya dengan pemimpin negara lah, itu bisa menggunakan itu di dalam pekerjaan untuk mencapai target-targetnya gitu untuk mesejahterakan rakyat lah. Tapi mobil itu dipakai untuk kepentingan pribadi lebaran. Nah itu kaitannya mungkin di situ. Nah kenyataannya kan cukup banyak mas pejabat yang menggunakan mobil dinas untuk mudik. Kalau Mas Ikang sendiri setuju nggak sih dengan pejabat yang seperti itu? Nggak, setuju. Biar gimana etikanya kita harus pakai. Apa bedanya dong sama dulu? Apa bedanya dengan zaman Orde Baru? Orde Baru kan begitu. Katanya udah reformasi. Harus lebih jelas gitu loh. Namanya juga mobil dinas. Kenapa nggak mobil dinas itu dia cicil buat pribadi aja. Supaya jadi mobil pribadi. Selama yang namanya mobil dinas dibiayai oleh negara dan dibiayai oleh rakyat melalui pajak, ya kita berhak untuk bicara tidak dong. Karena banyak rakyat juga yang kesulitan pulang kampung, desek-desekan naik kereta api, nggak dapat tiket, tiketnya dimahalin, dizolimi di jalan. Harus sama dong, derita rakyat itu harus dirasakan juga oleh pimpinan-pimpinan di daerah masing-masing. Demikian pengusaha properti sekaligus pengamat sosial Ikang Fauzi, saya Kori Lumenta.